بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian Al-Kabair yang biasanya kita selenggarakan di masjid, tapi di bulan Ramadan ini kita laksanakan secara online. Baik, pada pertemuan yang terakhir kita telah selesai membahas hadis membahas dosa besar yang ke-40, yakni orang yang mengkhianati pimpinan, ya. Baik, sekarang kita masuk ke dosa besar yang ke-41. Dosa besar yang ke-41 yaitu tasdiqul kahin wal munajjim. Ya. Tasdiqul kahin wal munajjim, yakni membenarkan dukun tukang ramal dan juga ahli nujum. Nah, sebelum kita bahas dalil-dalilnya ini, hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kahin, apa yang dimaksud dengan munajjim. Al-kahin disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Waladhi yukhbiru 'anil mughayyibati fil mustaqbal." Fayaqulu matalan kada wa kada fi yawmi kada wa kada, aw yuqalu li insan satakunu sa'idan fi yawmi fulani, aw sayusibuka hadithin am hadatsun fil yawmi fulani aw ma asbahu. Kata beliau, kahin itu adalah orang yang mengkhabarkan tentang perkara gaib di masa depan. Nah, ya. Jadi kalau bahasa kita, kahin ini peramal. Orang yang mengkhabarkan tentang apa yang terjadi di masa depan. Seperti dia mengatakan pada hari ini, ya, pada hari tertentu akan terjadi peristiwa demikian dan demikian. Atau dia mengatakan kepada manusia, kepada orang-orang, oh kamu ini nanti nasibmu akan baik, oh nanti nasibmu ini akan sial, ya. Jadi dia meramal nasib seseorang, ya. Atau kamu nanti akan ditimpa kecelakaan pada hari ini, ya. Nah, ini namanya adalah kahin, peramal. Kemudian kalau munajjim, ya, munajjim ini adalah, ya, al-munajjimun fahumul ladina yamtahinuna ilmu nujum, yakni yatakhidunahu mihnah. Jadi orang-orang yang menjadikan ilmu nujum, yakni mengambil mengambil pelajaran dari bintang-bintang. Maksudnya begini, ya, ketika posisi bintang ada di sini, maka akan terjadi peristiwa ini. Ya, sama dengan peramal. Cuma dia menggunakan media bintang-bintang. Ya, kalau bintang ini berada di posisi ini, maka akan terjadi peristiwa demikian dan demikian di muka bumi ini. Nah, ini apa? Ahli nujum. Ya. Nah, dua-duanya sama ini, ya. Ahli nujum maupun kahin, ya. Al-munajjim dan kahin sama-sama mengaku mengetahui ilmu baik. Adapun ilmu nujum yang sifatnya untuk menentukan kalender, ya, yang kita kenal sebagai astronomi, maka ini bukan termasuk apa yang kita bicarakan. Nah, para ulama itu membedakan antara ilmu nujum, ya, ada ilmu nujum tasyir, ada ilmu nujum ta'sir. Ilmu nujum tasyir ini adalah untuk menunjukkan tempat atau waktu tertentu. Misalnya untuk menetapkan musim. Ya, kalau muncul bintang ini di sisi barat langit, nah, ini menunjukkan bahwa sebentar lagi musim panas akan segera tiba. Kalau muncul bintang ini di sisi timur, maka sebentar lagi musim hujan akan tiba. Yang demikian nggak jadi masalah. Ini namanya ilmu astronomi, ya. Dan terkadang untuk menetapkan arah angin, Oh, kalau muncul angin ini, bintang ini, maka angin akan bertiup ke barat. Oh, kalau muncul bintang ini, maka angin akan bertiup ke timur. Ya, mereka melihat melalui pengamatan. Ya, seperti ini bukan termasuk ahli nujum atau ahli bintang yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, bukan, ya. Ini namanya astronomi. Yang dimaksud oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di sini adalah astrolog. Astrolog itu orang yang tahu bintang. Oh, kamu bintangnya apa? Libra. Kemudian dia melihat ke langit. Oh, bintang Libra untuk tanggal-tanggal sekian ini banyak kesialan. Ya. Hati-hati, ya, jangan suka pergi keluar rumah. Kenapa? Karena bisa dapat kecelakaan. Kan sering kita lihat itu kan di koran-koran itu, ramalan bintang. Nah, ini ramalan bintang inilah yang masuk ke dalam permasalahan Al-Munajjim ini. Ya, yang masuk ke dalam pembahasan Al-Munajjim. Ini orang-orang yang memperkirakan sesuatu ya akan terjadi dengan melihat gerakan bintang. Ya. Nah, kedua perkara ini ya. Kalau kita benarkan ya pelakunya saja itu orang yang membenarkannya saja artinya dia bukan seorang peramal, dia bukan seorang ahli nujum tapi dia membenarkan apa yang diucapkan oleh peramal dan ahli nujum ini. Nah, itu juga sudah termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Ya. Adapun peramalnya dan ahli nujumnya jelas ya, mereka bahkan para ulama mengkafirkan mereka. Kenapa? Karena mereka mengaku mengetahui perkara gaib. Dan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun orang yang membenarkannya, dia pun telah terjatuh pada dosa besar. Jadi hati-hati ya, jangan percaya dengan ramalan karena ini merupakan dosa besar. Ya. Baik. Sekarang beliau mulai membawakan dalil-dalil di sini ya. Qala Allah Ta'ala wa la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah engkau berbicara tentang apa yang tidak engkau miliki ilmunya. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat ke-36. Nah, ini dalil bersifat umum ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, menunjukkan bahwa kita itu tidak boleh berbicara sesuatu yang tidak kita ilmui. Ya, termasuk perkara-perkara gaib. Kita tidak memiliki ilmunya sama sekali. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Ya, kita enggak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan. Ya, sehingga tidak boleh bagi kita untuk mengatakan akan terjadi demikian dan demikian pada hari ini pada jam sekian. Ya, atau engkau akan mendapatkan kesialan pada waktu demikian dan demikian, enggak boleh. Ya. Ini namanya berbicara tentang sesuatu yang tidak ada ilmunya. Baik, bagaimana dengan memprediksi Ustaz? Misalnya prediksi cuaca atau prediksi ekonomi. Yang demikian beda. Ya, yang demikian beda. Orang memprediksi itu dengan ilmu. Artinya misalnya, ya, prediksi cuaca. Makanya kalau kita melihat orang menyampaikan perakiraan, ya, mereka menggunakan istilah perakiraan cuaca. Ketika menyampaikan tentang bagaimana keadaan cuaca yang akan terjadi, mereka menggunakan kata perakiraan. Perkiraan itu artinya apa? Yang cuma memperkirakan saja. Bisa terjadi, bisa tidak. Ya, karena melihat ada angin yang bertiup ke arah Pulau Jawa misalnya dengan kecepatan sekian, oh ini ya bisa diprediksi akan terjadi badai di daerah sekitar pantai selatan misalnya. Ya. Kemudian melalui pengamatan ada awan gelap yang sedang berjalan ke atas Yogyakarta. Diperkirakan sampai di Yogyakarta pada pukul 12 siang. Lalu mereka membuat perkiraan, diperkirakan jam 12 siang akan terjadi hujan lebat di Indonesia. Ini semuanya perkiraan. Dan dengan ilmu, dengan pengamatan. Ya. Berbeda dengan peramal-peramal tadi. Mereka melihat gerakan-gerakan bintang, kemudian menyimpulkan bahwa sesuatu itu akan terjadi di muka bumi. Ya, apa hubungannya gerakan bintang dengan sesuatu yang akan terjadi di muka bumi? Tidak ada hubungannya sama sekali. Adapun peramal, ya, yang disebut di sini sebagai kahin, mereka biasanya menggunakan jin-jin untuk mencari kabar. ya, jin-jin ini yang memiliki kedekatan dengan para peramal ini, mereka pergi ke langit untuk mencari kabar tentang apa yang ada di bumi. Kemudian dia menyampaikan kepada si peramal tadi, kemudian peramalnya menambahkan dengan berbagai macam kebohongan. Ya, nah, tiga mereka ini pada hakikatnya adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Ya, mengaku mengetahui perkara gaib. Baik, la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ya, janganlah kalian ya mengatakan sesuatu yang kalian tidak miliki ilmu. Ya, hati-hati berbicara dalam satu perkara yang kita tidak ketahui. Wa qala ta'ala, kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, yakni firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat, ya, ayat yang ke-12. Ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat, Al-Hujurat ayat ke-12. Allah berfirman, inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya pada sebagian prasangka-prasangka itu padanya terdapat dosa. Ya, nah, kalau ini lebih dari sekedar prasangka, ya, tapi melihat apa yang ditunjukkan oleh bintang-bintang yang enggak ada relevansinya sama sekali dengan apa yang terjadi di muka bumi ini. Ya, maka ini lebih dari sekedar dosa, tapi dia dosa besar, bahkan juga merupakan bentuk kekufuran karena mengaku mengetahui perkara gaib. Kemudian ayat yang ketiga, pada ayat yang ketiga ini beliau ya menegaskan bahwa yang mengetahui perkara gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang mengetahui perkara gaib kecuali dengan pemberitaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, misalnya para rasul, para nabi, mereka mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Nabi misalnya mengetahui bahwa di masa yang akan datang, ya, akan bangkit Dajjal, ya, akan muncul, dibangkitkan kembali Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga Nabi alaihissalatu wassalam mengetahui apa yang akan terjadi pada hari akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, ya. Nabi mengkhabarkan nanti manusia akan dibangkitkan dalam keadaan dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan dan tidak mengenakan alas kaki di hari kiamat nanti. Nabi mengabarkan bahwa nanti di hari kiamat nanti akan matahari itu akan diturunkan sehingga sekadar mil. Nah, bagaimana Nabi SAW mengetahui perkara gaib ini? Demikian juga beliau tahu misalnya ketika beliau melewati kuburan, ya, beliau tahu bahwa kedua orang yang ada dalam kuburan itu sedang disiksa. Ya, banyak perkara-perkara gaib yang diketahui oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini tidak lain dan tidak bukan yang melalui pemberitaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallamnya sendiri, tapi apa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada yang tahu tentang perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasulin. Dalam surat Al-Jin ayat yang ke-26 sampai ayat ke-27, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alimul ghaib, Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib. Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, dia tidak akan menampakkan kepada siapapun perkara gaib tersebut, illa man irtadha mir rasul, kecuali siapa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan rasul, ya, dari kalangan rasul. Baik, nah ini barakallahu fiikum, menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya yang mengetahui perkara yang gaib. Dan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang Allah beritahukan. Siapa itu? Ya, ini para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengetahui perkara gaib dengan pemberitahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka para peramal, demikian juga ahli nujum, ya, ahli perbintangan atau astrologi ini, ya, mereka hanya mengaku-ngaku saja mengetahui perkara yang gaib. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala tampakkan perkara gaib itu kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan rasulnya. Ya. Jadi yang mengetahui tentang peristiwa yang akan terjadi di masa depan, ya, ini hanyalah para nabi dan rasul dengan pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Nah, sekarang kita masuk membahas hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau. Qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata arrafan aw kahinan fa sadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi arraf. Nah, apalagi ini. Tadi ada kahin, ada munajjim, ada arraf. Ya. Kalau kahin ini dia meramal masa depan. Kalau arraf ini dia bisa mengetahui, ya, barang-barang yang hilang itu posisinya di mana. Ada orang hilang, ada barang hilang, ya. Kemudian dia melakukan sesuatu, entah itu membaca-bacakan mantra di air, ya, atau dia meminta sesuatu dari pasiennya, minta rambutnya atau apanya. Kemudian dia masukkan ke dalam air, atau dia lihat bola kristal, ya. Bola kristal mengatakan, ya, si fulan ada di sini misalnya. Nah, ini arrafan. Ya, arrafan. Apa kalau bahasa kita? Dukun, ya. Dukun. Jadi dukun itu macam-macam. Ya, ada dukun yang disebut sebagai kahin. Ini meramal masa depan. Ada dukun yang disebut sebagai munajjim. Munajjim itu adalah dukun yang melihat bintang-bintang. Ya, mungkin kalau kita dulu pernah lihat film India, biasanya mereka tuh kalau mau kawin, ya, ngelihat bintang dulu, ya. Kamu bintangnya apa, dicocok-cocokkan, kemudian dia ngelihat posisi bintang. Nanti kalau posisi bintangnya udah tepat, ayo sekarang kawinnya, sekarang pas kawinnya, biar apa? Biar perkawinannya langgeng. Nah, ini munajjim. Kemudian yang ketiga, jenis dukun yang ketiga, arraf. Ya, arraf ini dia minta tanda-tanda dari pasiennya, seperti tadi, dia minta nama ibumu siapa, nama bapakmu siapa, minta rambutnya, minta apanya, ya, barang-barangnya. Kemudian dia baca mantra-mantra, kemudian dia lihat, oh, nanti si fulan ini di sini tempatnya, posisinya di sini, ya. Ini namanya arraf. Ya, sama praktek perdukunan juga. Kemudian yang ketiga, sahir, tukang sahir, tukang sihir, ya, tukang sihir. Ya, kalau tukang sihir ini lebih parah lagi, ya. Ya, dia bisa membuat orang jatuh cinta. Dia bisa membuat orang sakit. Ya, jadi dia bukan meramal masa depan, tapi membuat orang itu menjadi sakit atau membuat orang jatuh cinta. Sihir guna-guna. Nah, ini sudah kita bahas. Kalau saya tidak salah, dosa besar yang kelima ini, ya, penyihir. Ya, dia kafir kenapa? Karena meminta bantuan syaitan untuk melakukan sihirnya. Nah, keempat-empat ini haram semua, ya. Bahkan merupakan kekufuran. Ya, jenis dukun apapun, mau itu tukang ramal, kemudian dukun untuk mencari barang hilang, atau dukun ahli perbintangan, atau tukang sihir, nah, ini semua merupakan bentuk kekufuran. Baik. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh mereka, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka barang siapa yang datang kepada dukun dan peramal lalu dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun dan peramal tersebut, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'udzubillah. Ya, Ya, kita harus hati-hati ya, membenarkan peramal-peramal seperti ini, para dukun seperti ini, tukang bintang seperti ini merupakan kekufuran. Ya, telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala isnaduhu sahih, berkata Imam Adz-Dzahabi, isnaduhu sahih, rawahu Auf an Ibnu Sirin an Abi Hurairah. Sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Auf dari Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini menunjukkan kepada kita jangan sampai mendatangi dukun lalu membenarkan ucapannya. Dan mendatangi di sini ya bisa dalam bentuk kita datang ke tempatnya atau mendatangi situsnya, misalnya dia punya situs ya. Kalau dulu kan ada sampai pakai layanan SMS. Kirim SMS demikian dan demikian, kirim ke sini, kemudian ya kirim ke peramal ya. Atau dia bertanya online ya, ada fasilitas online misalnya, ini sama semua. Yang penting dia berusaha untuk mencari informasi dari dukun tersebut lalu dia benarkan. Atau membaca kolom ramalan ya di koran-koran. Nah, ini juga sama. Artinya dia mendatangi untuk menggali informasi dari para dukun-dukun ini. Ya. Oleh karena itu hati-hati ya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah dari mendatangi dukun, karena ini merupakan bentuk kufuran terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dalil yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, wa qala sallallahu alaihi wasallam sahibata lailati mutirah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di suatu pagi ketika malamnya itu hujan turun. Ini kisahnya dalam perang Hudaybiyah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melaksanakan umrah ke kota Makkah, ketika itu kota Makkah masih dikuasai oleh kaum musyrikin Quraisy. Maka beliau berhenti di suatu tempat di luar kota Makkah yang bernama Hudaybiyah. Lalu beliau pun menurunkan mendirikan tenda di sana untuk bermalam di tempat tersebut. Nah, ketika beliau alaihi salatu wasalam ya bermalam di Hudaybiyah, malamnya itu turun hujan. Ya, turun hujan, kemudian di pagi hari beliau alaihi salatu wasalam keluar dari kemahnya untuk melaksanakan sholat subuh dalam keadaan tanah itu becek karena hujan yang telah turun semalaman. Maka kemudian beliau pasca selesai dari sholat subuh, beliau menghadap kepada para sahabat. Kemudian beliau menyampaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hadis qudsi. Beliau mengatakan, yaqulullahu ta'ala asbaha min ibadi mu'minun wa kafir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di pagi hari ini di antara hamba-hambaku ada yang mukmin, ada yang kafir. Perhatikan Bapak dan Ibu ya, setelah hujan turun ini hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua golongan. Golongan orang-orang yang beriman dengan golongan orang-orang yang kafir. Qala faman qala mutirna bi fadlillah fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Maka barang siapa yang mengatakan ya kami diberi hujan karena keutamaan dari Allah, maka mereka ini adalah orang-orang yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Maksudnya kufur kepada bintang-bintang, mereka tidak meyakini bahwa bintang-bintang inilah yang menurunkan hujan tersebut. Mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan dengan keutamaan darinya. Inilah orang-orang yang beriman. Makanya kita ketika turun hujan ya, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menurunkan hujan yang memberikan manfaat ya. Doa kita adalah Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Karena kita sadar bahwa yang menurunkan hujan ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah orang-orang yang beriman. Ketika hujan turun ya, dia menyatakan bahwa hujan ini turun karena keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang ini telah beriman kepada Allah dan kufur kepada kaukab. Ya, kepada kaukab. Apa kaukab? Ya, bintang-bintang. Qala wa man qala mutirna bi naw'i kadza fa dzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan oleh bintang demikian dan demikian. Ya, yang menurunkan hujan itu adalah bintang ini dan bintang itu. Fa dzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka orang-orang yang mengatakan hal semacam ini, dia telah kafir kepadaku, yakni kafir kepada Allah dan beriman kepada bintang-bintang. Ya. Nah, ini yang diucapkan oleh ahli nujum tadi, ya. Hujan ini turun karena bintang ini, ya, karena bintang ini, karena bintang itu, maka turun hujan. Ini mereka berkeyakinan bahwa pergerakan bintang-bintang ini, ya, memiliki pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang ada di bumi. Ya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa al-munajjim, orang-orang yang meyakini bahwa bintang-bintang itu memiliki pengaruh terhadap kejadian yang ada di muka bumi, maka dia telah terjatuh kepada kekufuran. Fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka orang semacam ini, ya, kafir kepadaku dan dia beriman kepada bintang-bintang. Ya. Maka enggak boleh seseorang mendatangi, ya, ahli perbintangan, ya, astrolog. Ya, kadang saya pernah baca berita mereka buka stand-stand di di mall-mall, ya, dalam berbagai macam bentuk. Ya, ada yang yaitu melihat bola kristal, ada yang membaca kartu tarot, ya. Kayak ini semua merupakan bentuk kekufuran, ya, mengklaim mengetahui hal-hal yang gaib. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Ya. Allahu a'lam, ya. Perimbun itu termasuk enggak? Saya enggak belum mempelajari itu, perimbun itu seperti apa, ya. Kalau perimbun itu juga isinya adalah ramalan-ramalan tentang kejadian di masa depan, apa yang terjadi, nasib cipta bagaimana, ya. Maka ini juga merupakan hal yang sama dengan perimbunan dan perimbunan. Baik. Kemudian hadis selanjutnya, ya, hadis yang ketiga. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man ata'arrafan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu lam tuqbalahu salatan arba'ina yawman. Rawahu Abu Daud wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, barang siapa yang mendatangi dukun, ya, dukun peramal dan sebagainya, fasa'alahu an syai' fasaddaqahu, maka kemudian dia bertanya tentang sesuatu lalu membenarkannya, lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Rawahu Abu Daud wa Muslim. Diriwayatkan Abu Daud dan Muslim. Disebutkan riwayat tanpa lafaz fasaddaqahu. Jadi lafaznya cuma mengatakan man ata'arrafan fasa'alahu an syai'. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian dia bertanya, ya, hanya bertanya saja. Bertanya kepada dukun tersebut tentang sesuatu tanpa membenarkan, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya, jadi sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Para ulama mengatakan, kalau sekedar mendatangi dukun dan bertanya kepadanya tentang perkara gaib, ya, tentang perkara gaib, tanpa membenarkan apa yang dia sampaikan, ini hukumannya adalah tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Maksudnya apa? Apakah dia tidak berkewajiban menunaikan sholat? Tidak. Dia tetap berkewajiban menunaikan sholat, namun walaupun dia sholat, sholatnya tidak, ya, memberikan pahala kepada dia. Ya, tidak berbuah pahala. Sholatnya tidak berbuah pahala. Apa begitu? Harus dia. Makanya hati-hati bermain dalam permasalahan akidah ya. Ini bukan permasalahan yang sepele. Cukup mendatangi dukun dan para peramal ini, kemudian bertanya, Pak, gimana ini Pak prediksi nasib saya ini Pak bulan depan? Ya, apakah sukses apa-apa? Atau gimana Pak utang saya ini Pak? Ya. Ini sebetulnya seperti itu saja. Kalau dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tadi, maka tolaknya tidak diterima selama 40 hari. Rugi. Bisa. Tapi tolaknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau saya katakan sudah saya nggak sholat, apa lagi ya? Apa lagi? Ya, nggak sholat, dosa besar juga. Baik. Ya, jadi hati-hati dengan pahala sholat kita. Ya, ini bisa hilang kalau kita mendatangi dukun kemudian bertanya kepadanya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam ya bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Man ittabasa syu'batan minan nujum, ittabasa syu'batan minas sihr." Barang siapa yang mempelajari ya cabang dari ilmu astrologi, ilmu nujum atau ilmu perbintangan, maka dia telah mempelajari cabang dari ilmu sihir. Nah, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, walaupun itu bagian kecil saja dari ilmu nujum, maka dia telah mempelajari ya cabang dari ilmu sihir. Nah, dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan orang yang mempelajari ilmu astrologi, ilmu nujum dengan orang-orang yang mempelajari sihir, ya. Dan mempelajari ilmu sihir apa hukumnya? Sudah lewat pembahasan kita ya di dosa besar yang kelima tentang sihir, ya. Mempelajari ilmu sihir adalah kekufuran. Nabi alaihi salatu wasalam yang ketiga malahan ya, yang ketiga ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Akan tetapi setan itulah yang kafir karena mereka telah mengajarkan kepada manusia sihir. Mereka telah mengajarkan sihir kepada manusia. Ya, maka belajar ilmu sihir ini merupakan kekufuran. Di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan orang yang belajar ilmu nujum dengan orang yang belajar ilmu sihir. Man iktabasa syu'batan minan nujum, iktabasa syu'batan minan sihir. Barang siapa yang mempelajari cabang ilmu nujum, dia telah mempelajari cabang dari ilmu sihir. Oleh karena itu mempelajari ilmu nujum ini juga merupakan kekufuran, sebagaimana orang yang mempelajari ilmu sihir. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berhati-hati ya, jangan sampai terlibat dalam praktek perdukunan. Ya, jangan kemudian mudah kita menerima saran orang. Ya, itu Pak, ada orang pintar, datang aja ke sana, nanti jenengan konsultasi sama beliau. Beliau bisa kasih solusi nanti apa yang harus dilakukan. Ya, datang Pak ke dukun fulan, ya, dia bisa tahu dan bisa menerawang, membuka apa bahasanya mereka itu ya, membuka pintu-pintu gaib. Ya, hati-hati ya. Ini dalilnya jelas bahwa tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala dan para rasul yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mungkin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita bisa bahas dari kitab Al-Kabair di sore hari ini tentang tasdiqul kahin wal munajjim, yaitu membenarkan para peramal dan ahli nujum dan ahli nujum. Baik. Ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Masih ada waktu sekitar 2 menit lagi sebelum habis waktunya untuk persiapan Ramadan, untuk persiapan berbuka. Kami persilakan kalau ada yang ingin bertanya. Di anu ada nggak Mas Adit? Di gimana? nggak ada, di WA juga nggak ada. Baik, cukup mungkin ya, kita cukup sampai di sini. Insya Allah bertemu lagi kita di pertemuan pekan depan. Kita akan masuk ke dosa besar yang ke-41, yaitu nusyuzul mar'ah, ya, kedurhakaan seorang istri. Nah, ini juga termasuk dosa besar. Apa yang dimaksud nusyuz? Demikian juga bagaimana cara menanganinya, ya. Maka ini insya Allah, atau apa saja bentuk-bentuk nusyuz, ini insya Allah akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.